Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul kiram wal mu'takifin wal mu'takifat, para peserta i'tikaf yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa Khair TV di mana pun Anda berada, alhamdulillah malam ini malam ke-28 dalam penunaian puasa kita waktu wilayah Indonesia, dan ini adalah malam boleh jadi kedua terakhir kita berada di malam Ramadan, karena diduga sangat kuat dalam turunan-turunan hitungan hisab yang mengantarkan nanti kepada rakyat, bahwa boleh diduga dengan kuat Ramadan tahun ini usianya hanya akan sampai ke 29 hari. Syaban 30, biasanya Ramadannya 29, rumusnya demikian. Ya, walaupun mungkin tidak selalu sama, tapi umumnya seperti itu. Artinya kalau besok 28, kemudian Kamis 29, maka hari Jumat itu sudah masuk satu Syawal 1439 Hijrah. Karena itu kita bermohon pada Allah, semoga sampai malam ini seluruh ibadah kita berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita lulus dari madrasah Ramadan ini dengan predikat yang baik, dengan nilai-nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti akan ditentukan dari apa yang telah lama kita bahas tentang hasil-hasilnya saat kita menjalani 11 bulan ke depan. Apakah berhasil atau tidak, tidak usah menilai orang lain. Tinggal kita melihat apakah pendidikan Ramadan bisa kita terapkan dalam 11 bulan ke depan. Biasanya awal-awal terasa lebih mudah untuk membawa spirit Ramadan. Nanti setelah lewat barangkali sebulan, dua bulan, barulah ditemukan hakikat keberhasilan kita. Jadi kalau Anda ingin mengetahui apakah lulus dengan baik dari satu sekolah atau tidak, jangan dinilai sebulan, dua bulan dari sekolah itu. Nanti beberapa masa setelah itu baru kelihatan apakah ilmu yang kita dapatkan saat ditimba itu ya bisa diaplikasikan atau tidak. Karena itu kita akan ambil bekal terakhir barangkali dari sesi ta'lim kita di malam-malam genap, khususnya di 10 akhir atau 9 akhir Ramadan. Dan hari ini kita akan bahas, masih terurai dan terkorelasikan pada bahasan-bahasan sebelumnya, tentang bagaimana kemudian memetakkan kehidupan kita dan mengenali tentang satu bagian di tubuh kita yang boleh jadi dimanfaatkan oleh setan untuk menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dari situ bagaimana caranya kembali kita untuk mendapatkan ridha Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berikan gambaran sedikit tentang apa yang telah kita ulas dalam hari-hari yang lalu, bahwa pertama, setiap kita diberikan bekal oleh Allah. Masih ingat ya? Yang dengan bekal itu mesti pandai menilai diri kita untuk memaksimalkan, untuk mendapatkan capaian terbaik kita saat kembali ke akhirat. Bekal itu secara umum ada empat utama. Ada bekal tenaga, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada harta benda, yang keempat ada kedudukan. Kenali baik-baik berapa dari sekian bekal ini yang Allah titipkan kepada kita untuk meraih surga kita. Maksimalkan ini semua. Kemudian setelah itu, cara memaksimalkannya, jangan langsung kemudian beramal tanpa pengetahuan, tapi kita mulai dengan target dulu. Target kita memetakkan raihan akhiratnya, turunkan capaian terbaik di akhiratnya, apa yang mau diraih saat kita kembali ke akhirat. Jelas semua ingin ke surga, tapi surga yang mana? Maka Al-Quran memberikan paparan jenis-jenis surga. Ada surga terbaik bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para syuhada, orang-orang terbaik, orang-orang saleh, ya para siddiqin. Surganya surga Firdaus, ada amalannya. Ini Anda keluarkan dan kemudian buat sebuah sistem di rumah Anda, buat sistem di keluarga besar Anda. Apapun aktivitasnya, jangan menjauh dari ciri-ciri karakteristik penghuni surga Firdaus ini. Keluarkan semuanya, buat poinnya 1, 2, 3, 4, demikian untuk memudahkannya. Kalau sekiranya ingin yang lain, boleh ada taman surga seperti pernah saya sampaikan. Quran surah 51 ayat 15-23. Amalannya ada di situ. Tinggal konsisten 1, 2, 3, 4. Kemudian buat peta sekeluarga, didik semuanya untuk mengarah ke sana. Anak Anda misalnya, mungkin visi seperti itu. Kalau cuma visi dunia sudah ketinggalan sekarang. Perlombaan dunia itu sudah bisa dikatakan usai lah. Ya, sekarang orang sudah jenuh dengan dunia. Makanya mulai kacau. Ya, kalau sudah mulai senang, ditata dengan baik. Orang kan kalau sudah tidak bosan dengan sesuatu, ya ad-dunya mata'un, kan? Dunia itu kan cuma perhiasan, la'ibun walahun, kadang permainan. Anak-anak itu kalau dibelikan mainan sudah bosan, dia buang mainannya. Ya, biar silahkan belikan mainan, sekarang banyak, ada Tayo, ada Tobot, ada macam-macam ya. Ada Legend Hero ya, yang dulunya apa itu, macam-macam lah gitu ya. Nah, jadi semua dikumpulkan ya. Cuman mainan-mainan dikumpulkan, kalau bosan dia buang. Dunia itu seperti itu. Kayaknya orang sekarang dulu pengen, tertarik ini, bikin itu. Kalau sudah bosan buang, bahkan rusak ini itu dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka perlombaan pada urusan dunia sudah tidak ada nilainya. Alhamdulillah. Maka yang terbaik adalah cari perlombaan menuju akhirat kita. Antum mau yang mana nih? Maka anak-anak Anda kalau cuma ngejar dunia, orang lain juga ngejar dunia. Cari sekolah yang menghadirkan nilai akhirat di dalamnya. Ya, demikian seterusnya sampai ke atas. Yang ketiga ada surga seluas langit dan bumi. Yang keempat amal-amal soleh yang standar. Surganya pun standar. Tapi ya standar surga juga ya, daripada enggak sama sekali. Dikeluarkan itu, pegang kuat dengan baik. Yang ketiga poinnya adalah jangan dikira mudah untuk memasuki surga, mencapai target yang telah Anda tuliskan itu. Karena ada satu makhluk khusus yang dia bertekad, berjanji, bersumpah langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mengganggu kita untuk mencapai target surga kita. Nah, makanya Quran menginformasikan saking sayangnya kepada kita Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang pada kita. Kalau enggak sayang akan dibiarkan. Maka Allah pun bersumpah di hadapan makhluk ini bahwa kamu tidak akan mampu bisa menggoda hamba-hambaku, menyimpangkan dari target-targetnya. Nah, ini kecuali di antara mereka yang memang pengen ikut kamu. Makanya disampaikan kepada kita, ini makhluknya, ini cara dia menggoda kita, kenali bagaimana cara masuknya, seperti apa gambarannya. Kalau kamu pernah tergoda oleh dia, maka ini cara kembalinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sesi yang keempat ini kita akan pelajari setelah kita kemudian ulas kemarin tentang setan, asalnya dari iblis, kemudian cara menggodanya seperti ini, masuknya demikian, perangkat-perangkat yang digunakan seperti ini. Nah, sekarang kita akan bahas pada pertemuan ini, masuk lewat pintu mana dia ke dalam diri kita, sehingga banyak di antara manusia kemudian terkena jebakan-jebakan setan dan mengikuti, bahkan tragisnya menyimpang dari target yang telah ditetapkan. Lebih tragis lagi, dia ingin masuk ke dalam surga, tapi mengerjakan perbuatan yang menjauhkan dia dari surga. Dan ironisnya, dia sadar dengan perbuatan itu. Itu yang paling parah. Ya, dia sadar bahwa bohong itu dosa. Dosa itu menjauhkan dari surga. Sudah tahu bohong itu salah, masih berbohong. Kamu tahu bohong itu salah? Iya Pak Hakim. Kenapa dikerjakan? Lupa saya. Nah, ini penyebabnya. Ini banyak hal yang teman-teman sekalian, yang kadang kita kerjakan, kita sadar itu salah, tapi dikerjakan juga. Inilah kita bahas dalam pertemuan malam ini, bagian titik mana dalam tubuh kita yang sering dimanfaatkan, seperti apa mengelola itu untuk mengembalikan kepada nilai-nilai kebaikan, dan apa korelasinya dengan puasa yang dibintangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi sebuah kewajiban untuk bisa menggapai hasil, yang dengan hasil itu bisa mengendalikan titik yang dimanfaatkan oleh setan ini. Baik, malam ini kita akan bahas sebagai janji dari pertemuan dua hari yang lalu, kita akan bahas tentang satu titik penting dalam tubuh manusia. Yang sering dimanfaatkan oleh setan. Saya turunkan dulu ayatnya. Satu. Saya langsung ke An-Nisa saja, Quran surah keempat. Saya ambil ayat 117 saja sampai dengan 119. Kemudian turunkan ke sini. Ambil Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Jenisnya saya turunkan dulu Quran yang standar, surah 12 ayat 53. Kalau ini dikerjakan biasanya suka menyesal awal-awal. Quran surah ke-75 ayat kedua. Oleh Allah diberikan peluang untuk kembali. Quran surah ke-4 ayat 17. Ya. Sebetulnya agak berat menuliskan 18, tapi saya kurungi aja sampai 18 begini. Kemudian setelah itu contoh pertamanya dicontohkan langsung oleh manusia pertama. Quran surah kedua ayat 37, ini kalimatnya. Saking sayangnya Allah kepada kita, orang-orang yang memanfaatkan momen ini akan langsung dicintai oleh Allah. Cintanya dihadirkan di Quran surah kedua di akhir. Nah, saya tuliskan begini karena pernah saya menyampaikan ini, kemudian ada orang mengatakan jelas kalimat saya, tapi dia kadang tidak melihat ya dengan detail, cuma dengar kemudian tidak melihat dengan detail. Sehingga diperiksa, oh ternyata ayatnya tidak ada. Bukan tidak ada, Anda yang kurang teliti. Ya, di akhir ayat 222. Ya. Ketika ini muncul, maka diberikanlah karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ampunannya. Dan rumusnya di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 31. Contohnya langsung kita ambil di Quran, misal surah keempat yang ayat 100 itu sangat populer sekali. Ya, kalau sudah seperti ini kita kembali kepada jalan yang baik. Kemudian amalannya bisa dikerjakan sehingga kita sesuai dengan tema yang kita hadirkan juga. Ya, dalam syiar malam ini tentang bagaimana meraih ampunan Allah, kita coba hadirkan di Quran, misal surah ke-3 Ali Imran, kita ambil misal ayat ke-17. Amalan ini bisa disatukan dengan amalan pasca salat malam, Quran surah 51 ayat ke-18. Kemudian lawan dari ini semua pembahasannya adalah apa yang Allah mintakan di Quran surah ke-2 ayat 183. Saya sampaikan hadisnya, nanti saya turunkan setelah kita bahas detail pembahasan. Ini uraian kita sampai kembali nanti ke esensi puasa. Ini gambaran umumnya materi yang kita bahas, ya. Saya coba turunkan dulu dari Al-Qur'annya supaya statement yang dibangun nanti punya dasar argumentasi yang kuat, ya. Dan lebih kuat karena sumber argumentasinya bersumber dari keterangan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita mulai bahasan kita. Temuan lalu kami telah sampaikan bahwa setan itu langsung meminta di hadapan Allah diberi kesempatan untuk turun ke bumi ikut dengan Adam untuk membuktikan, perhatikan, ketika sesuatu kesombongan sudah hadir dalam satu diri makhluk apapun jenisnya, maka segala alasan akan sulit masuk pada dirinya. Petunjuk sulit hadir. Jadi kalau sudah kesombongan itu masuk, ya setan kan orang makhluk yang pertama kali sombong. Setan itu iblis makhluk pertama kali sombong. Dan langsung dijelaskan oleh Al-Quran, ketika sombong hadir dalam diri satu makhluk, maka akan ada hijab pada dirinya untuk menerima segala nilai-nilai kebaikan masuk pada dirinya. Gini nih, jadi kalau ini ditutup dengan kesombongan, tutup begini nih. Jadi kalau sudah ditutup begini, mau yang tipis, yang kasar, yang halus, yang keras gak akan masuk. Ini keras gak masuk. Ini yang sedang gak akan masuk. Tisu itu mau diambil sampai habis, sampai gak ada, gak akan bisa. Ya, jadi begitu dimasukkan susah. Ya, gak bisa, gak akan masuk. Nah ini kesombongan ini begini. Jadi kalau orang sombong itu nanti kalau diambil oleh manusia pengen ikutan, padahal iblis sudah ada duluan gitu. Dan manusia pengen ikutan, jelas oleh Quran menyampaikan ketika kesombongan itu ada, iblis tidak mendengar nasihat. Disampaikan suruh tobat gak mau. Lihat Adam tobat duluan, dia benci dengan Adam. Jadi gengsi. Dan hadir dalam jiwanya ingin membuktikan dengan kesombongannya bahwa saya lebih hebat dibandingkan dia. Nah biasanya kalau masuk pada manusia, dia akan bisikan pada diri manusia. Kalau sudah masuk, tipikalnya akan sama. Maka menerima nasihat dia gak akan mau. Ya, dengar masukan dia marah. Dan ingin membuktikan bahwa saya lebih hebat dari apa yang disampaikan itu. Biasanya akan seperti itu. Gak akan jauh. Karena makhluknya sudah ada. Yang paling aneh itu, maaf, keterangannya ada, ayatnya ada, hadisnya ada, makhluknya ada. Bahkan makhluknya masih gentayangan, dirasakan pengaruhnya, tapi diikutin. Itu yang paling aneh. Ya. Nah apa yang menyebabkan jiwa itu hidup? Salah satunya adalah kita ambil Quran surah keempat, ya, dari ayat ke-117 sampai dengan ayat 119-nya. Setelah la'anahullah, kemudian Allah melaknat, ya, setan dalam bentuk iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafrada. Ya Allah, berikan saya izin untuk turun. Saya ingin buktikan, saya goda anak cucu Adam untuk membuktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Dan tolong berikan saya peluang untuk menggoda mereka untuk memanfaatkan satu titik dalam diri mereka. Satu titik dalam diri mereka. Apa titik itu? Kita akan temukan pertama di Quran surah 91 ayat 7-10. Ya. Tahan dulu di situ. Kalau saya teruskan sampai 119-nya, saya akan goda, saya berikan angan-angan lewat titik itu. Saya akan sesatkan manusia lewat titik itu. Saya perintahkan dia untuk merubah diri, saya perintahkan merubah binatang, macam-macam semua. Itu ada semua. Tapi poinnya adalah masuk lewat titik mana dia. Paham ya? Nah, saya persingkat teman-teman sekalian. Baik. Wa nafsi wa ma sawaha. Dalam kajian tazkiyatun nafas sering saya sampaikan ini, termasuk saat tidarut tauhid waktu bersama Agim. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya agak cepat ya, karena waktu kita sangat terbatas, nanti lihat kajian yang penuhnya ya di sesi yang lainnya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan kami sempurnakan jiwa manusia dari sisi penciptaannya. Bagaimana nilai sempurnanya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka jika ruh sudah masuk ke dalam tubuhnya, maka di situ akan tertanam dua sifat yang utama, dua potensi yang berbeda. Satu, jiwa takwanya, yang kedua, jiwa fujurnya. Jadi ada takwa, ada fujur. Saya ulang ya. Ada takwa, ada fujur. Takwa Saya tuliskan. Takwa adalah gambaran dari puncak nilai-nilai kebaikan. Puncak kebaikan itu disebut dengan takwa. Ya. Semua nilai-nilai kebaikan arahnya akan menghasilkan takwa. Oke? Ini rambatan-rambatan kebaikan dari dalam diri kita itu ada bisikan-bisikan kebaikan, ada dorongan-dorongan berbuat baik. Nah, ketika keluar baik jadi sifat ataupun sikap, itu puncaknya disebut dengan takwa. Silahkan cek, kalau manusia normal itu pasti punya dorongan kebaikan. Siapapun dia, di dalam diri manusia akan ada dalam titik terdalamnya itu sifat cenderung berbuat baik. Silahkan cek, bahkan seorang penipu pun gak mau ditipu. Silahkan, pembohong gak mau dibohongi, perampok gak mau dirampok, ada perampok dirampok lagi, marah dia. Silahkan, penipu gak mau ditipu. Ada penipu ya, misalnya satu bosnya, yang kedua anak buahnya. Anak buah sudah mulai ngambil macam-macam, sudah mencuri dan sebagainya. Dia penipu, dia pencuri. Satu kali diambil, ya semuanya ayo setoran, setoran, setoran. Tiba-tiba sebagian anak buahnya nyelipin sebagian, 100.000 di sini. Eh, setoran kurang nih. Mana? Ah, bos dapatnya cuma segitu. Ah, nyuri kamu ya. Padahal baru nyuri dia. Padahal baru nyuri. Jadi seorang pencuri gak mau dicuri. Seorang penipu gak mau ditipu. Dan umumnya, setiap manusia ketika akan melakukan satu perbuatan yang salah, maaf, maka jiwa takwa ini akan membisikkan pada dirinya, itu tidak benar. Tidak benar. Silahkan cek teman-teman, keluar dari sini antum, saya sering katakan kalimat ini. Iseng-iseng aja pakai sendal teman yang lain. Begitu Anda mau pakai, jiwa Anda akan protes. Itu bukan punya kamu, itu enggak benar. Silahkan cek. Anda masuk, apa saja Anda lakukan sesuatu yang salah dalam nilai kehidupan, pasti hati kecil kita akan berkata demikian. Itulah jiwa takwa. Ini sudah fitrah dalam kehidupan manusia, sifat cenderung pada kebaikan. Siapapun dia, tinggal mau diarahkan kemana dengan sifat itu, sehingga kebaikan-kebaikan itu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama persis, silahkan cek. Bukankah saat azan, jiwa ini berkata, cepat, sudah azan, siap-siap, siap-siap. Pernah begitu? Hal ada getaran. Waktu sholat, dorong, dorong. Kan? Waktu doa, kita minta. Waktu sulit, kita mendekat kepada Allah. Ini, sumbernya ini. Tapi mesti diingat, ada bagian yang lain yang merambatkan nilai-nilai potensi keburukan dalam diri kita. Di rambatannya, begitu dia masuk, rambatannya itu bisa menghasilkan nilai-nilai keburukan. Namanya fujur. Fujur. Nama lainnya nafsu. Nafsu. An-nafas. Jadi istilah nafas itu nanti di Quran ya, disebutkan 115 kali. Dengan term-term yang tidak sama. Awas hati-hati ya. Ini takwa disebutkan 115 kali, nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran dengan segala derivasinya, sama persis. Tahan. Ini takwa, nilai-nilai kebaikan merambat pada diri kita. Jadi kalau dari sininya bagus, baik, ya sering disebutkan hati ya, dari hatinya baik ya, hati bahasa Arabnya kolbun, sering terjemahkan dengan kolbun. Kolbun itu saya pernah bahas di sesi yang lain. Kolbun itu asalnya bukan hati, tapi tempat yang sering bergejolak. Kenapa bergejolak? Karena di dalamnya ada dua sifat yang berbeda. Ini paradoks. Satu mengarah pada nilai kebaikan, ini lawannya. Nah ini, saya mulai dari sini dulu. Kalau yang ini, dari sininya baik, itu ngalir ke semuanya akan baik. Ini masuk ke otak, diteruskan. Dari sarafnya diteruskan kepada nilai-nilai tubuh kita untuk kerjakan kebaikan. Masuk kepada pikiran, berpikir yang baik. Masuk ke lisan, bicara yang baik. Masuk ke mata, memandang yang baik. Sampai ke tangan, sampai ke ujung kaki. Maka merambat dia dengan nilai kebaikan. Yang ini tidak. Fujur, fujur itu pancaran hal-hal yang sifatnya kurang baik. Kalau yang baik disebut fajar, yang buruk disebut fujur namanya. Kalau fajar itu cenderung baik, fajar, baik. Ya, pancaran cahaya matahari di awal, begitu memancar disebut cahaya fajar, karena memancarkan nilai-nilai kebaikan. Begitu dia memancar, semua menghasilkan kebaikan. Wasubhi idza tanaffas. Waktu subuh muncul, tanaffas, mulai bergerak pada kebaikan. Tumbuhan mengeluarkan oksigen. Subuh, kalau malam dia mengeluarkan karbon dioksida, kalau subuh dia mulai keluarkan oksigen. Lain. Di fajar. Fajar, infajar itu positif maknanya dalam bahasa Arab. Tapi fujur itu negatif. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-60. Ya, umat Nabi Musa, kaumnya ada 12 suku, minta kepada Nabi Musa, mohonkan kepada Allah supaya diberikan sumber mata air. Ketika memohon, maka Musa kemudian bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, diabadikan dalam Quran. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat. Infajar. Bukan fujur, tapi fajar. Ketika Musa bermohon kepada Allah, berikan ya Allah sumber air untuk kaumku, maka kami firmankan pada Musa, pukulkan tongkat kayumu kepada batu itu. Perhatikan nilai mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya kayu dipukulkan ke batu. Kalau kayu dengan batu kuat mana? Batu. Logikanya kalau tongkat kayu dipukul ke batu apa? Yang patah apa? Kayunya. Yang patah kayunya. Tapi ini tidak. Yang hancur batunya. Silahkan. Tongkat Nabi Musa dipukulkan ke batu. Batunya pecah. Keluar 12 mata air. Mancar. Mancar. Memancar. Memancar dari sumbernya nilai kebaikan disebut dengan infajar. Fajar, infajar. Itu positif. Lihat tongkat Nabi Musa. Dipukulkan ke batu. Keluar 12 mata air. Tongkat Anda emas. Pukulkan ke batu. Keluar 12 air mata. Itu beda. Nah, itu fajar namanya. Fajar in fajar. Tapi fujur tidak. Kalau fajar merambatkan nilai kebaikan, mancar tuh, mancar, ambil-ambil. Kalau fujur lain, dia memancarkan nilai-nilai yang bertolak belakang dengan takwa. Kalau takwa positif, dia negatif. Makanya kalau isi hatinya ini cenderung fujurnya yang dominan, maka yang akan terpancar dari fujur yang jelek lawan dari takwanya. Misal, di takwa itu ada sifat jujur. Begitu takwa ada jujur, di fujur lawannya dusta. Kalau yang memancar sifat dusta, maka dipancarkan misalnya ke lisan, keluarlah kalimat dusta. Dipancarkan ke wajah, keluar mimik berdusta. Seperti tidak merasa bersalah. Dipancarkan ke tangan, keluar tulisan-tulisan yang dusta. Dipancarkan ke kaki, keluar ke tempat untuk berdusta. Semua. Di semua nilai-nilai yang jelek itu sumbernya ada yang fujur namanya. Fujur. Maka terkumpul keduanya ini di satu tempat, seringkali bergejolak. Dan hebatnya, lihat kalimatnya. At-taqwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ini fujur, lawannya nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Teman-teman sekalian, inilah yang kemudian dimintakan oleh setan kepada Allah untuk dia manfaatkan. Setan. Dan uniknya, Allah pun memberikan kesempatan pada manusia untuk memiliki tameng dari ini semua. Takwanya dikuatkan oleh Allah, dimintakan, diperintahkan malaikat untuk membantu memberikan dorongan-dorongan kebaikan. Maka takwa mendapat bisikan dari malaikat untuk yang baik-baik. Ini jadi was-was dari setan. Was-was setan. Uniknya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Sama persis. Tahan ya. Saya ingin Anda pahami dulu konsepnya. Kalau sudah paham konsepnya dengan baik, nanti setelah itu kita bisa mengatasinya dengan lebih bagus lagi. Sekarang lihat sini. Ya Allah, Allah kan bisa tidak memberi kami nafsu supaya kami jadi baik saja. Kenapa diberikan nafsu sehingga ada peluang bagi setan menggoda kami? Lihat baik-baik sini. Saya sungguh bersyukur bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia. Saya manusia. Karena ada nilai yang sangat indah di balik itu kalau kita paham fungsinya. Ini kalau dihapuskan nafsunya, ini tutup, tinggal takwa saja, maka makhluk ini bernama malaikat. Malaikat itu makhluk takwa. Dia enggak punya peluang salah. Makanya enggak ada malaikat berbuat salah. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Gak ada, betul. Malaikat maut misalnya salah tukar nyawa, gak ada. Demi Allah saya katakan tidak akan pernah terjadi. Malaikat tuh, bahkan malaikat tuh gak pernah kreatif. Tupoksinya itu-itu aja. Gak pernah tukeran kerja misalnya. Jibril, Masya Allah, capek ya? Gantian dong, aku aja yang nurunin. Masya Allah, gak ada gitu. Malaikat maut, mau nyabut siapa? Tuh orang itu, bosenin, saya yang cabut. Gak ada. Semuanya pas, bahkan hebatnya ada malaikat yang cuma dikir aja terus dari diciptakan sampai nanti kita pulang ke sana ke akhirat, tuh malaikat tuh dikir terus begitu. Al-Baqarah 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami kerjaannya cuma tasbih, tahmid, kemudian takdis. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, masyaallah. Jadi jangan merasa antum merasa banyak ketika mengucapkan subhanallah. Ada yang lebih banyak dibanding antum. Malaikat di atas itu. Ada yang alhamdulillah, ada yang takdis. Ya, terus banyak. Ada yang tugasnya cuma ngangkat arasy, ada yang tugasnya memberikan rahmat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nyebutin maut aja, Quran surah 32 kan, ayat yang ke-11. Ada yang Quran surah kedua ayat 97 sampai 98, Mikail turunkan rahmat begini-begini dan seterusnya. Ada yang cuma niup sesakala. Masyaallah, cuma berapa kali tiupan hancur semua tuh. Jadi semua ada tugasnya, cuma itu aja yang dikerjakan, enggak ada yang lain. Itulah takwa. Kalau ini ditutup, cuma ini aja, jadilah binatang. Hewan. Hewan tuh gak punya ini, punyanya ini aja. Makanya hampir tidak ditemukan hewan yang misalnya, maaf, punya malu, gitu kan? Hewan yang misalnya punya sopan santun, gak ada. Silahkan cek. Ya kucing kalau mau lewat, lewat aja. Lewat depan Anda, meong, meong, meong, gak pakai pakaian. Silahkan. Delman misalnya keliling Bekasi, gak pakai celana, biasa aja dia. Depan Anda ketawa-ketawa, hihihi. Silahkan cek. Kambing, ya kita Idul Adha tuh 2 bulan lagi insya Allah. Bawa oleh Anda. Kambing yang paling bagus, kambing yang paling bersih. Ya namanya kambing, kambing aja tetap. Begitu diikat samping masjid, nungguin tuh adzan berkumandang, besoknya Idul Adha, enggak peduli dia, datang syahwatnya dikerjain aja. Namanya kambing. Jadi enggak punya nilai-nilai itu. Makanya kalau malaikat soleh jangan dipuji, karena memang gak punya bakat nafsu. Hebatnya malaikat Jibril. Emang Anda yang gak ada pujian, Anda yang gak ada kerjaan muji malaikat. Sama juga dengan kalau hewan berbuat salah jangan dicela. Anda yang buang-buang energi, dasar kambing me. Anda yang rugi, Anda rugi. Demi Allah saya katakan, rugi mencela binatang itu. Rugi, kenapa? Karena dia diciptakan tidak punya bakat takwa. Jadi kalau malaikat hebat, dia tidak punya perjuangan. Kalau hewan salah, salah karena memang tidak punya nilai takwa. Manusia ketika dia bisa hebat, kebagus, dekat dengan Allah, rajin tasbih, rajin takdis, rajin tahmid dan sebagainya, maka naik statusnya di atas malaikat. Kenapa? Karena dia mengerjakan itu butuh perjuangan melawan nafsunya. Ini poinnya. Makanya ketika Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan, nilai-nilai tambahan dan sebagainya, semua malaikat diminta sujud termasuk jin. Karena perjuangannya tidak mudah. Tapi ketika dia mengikuti nilai-nilai ininya, dia ikuti waswas setannya, turun derajatnya lebih daripada hewan. Kenapa? Karena dia tidak memfungsikan nilai takwa dalam kehidupannya. Nah, sekarang konsepnya begini. Lihat konsepnya. Saya ingin Anda paham dulu konsep umumnya, setelah itu baru kita bicara tentang klasifikasinya. Saya hapus sebentar ya. Saya hapus yang ini saja, tengah-tengah. Ini sudah saya bahas. Baik. Hari ini Mas Asikin libur ya untuk menghapus, karena beliau tadi pagi sudah pamit untuk kembali ke Brebes. Kita doakan semoga selamat sampai di Brebes insyaallah ya, bertemu saudara-saudaranya dan juga insyaallah berjumpa dalam keadaan yang terbaik insyaallah ya. Baik. Ini saya hapus dulu. Berapa kali takwa disebutkan dalam Quran tadi? Baik. Memancarkan sifat baik atau kurang baik? Baik ya. Jadi kalau saya buat formulasinya begini, ini takwa. Alhamdulillah. Segala yang baik-baik takwa. Lawannya apa tadi? Fujur, nafsu ya. Fujur atau nafsu. Saya tuliskan misalnya nafsunya dulu sini supaya lebih gampang. Kalau fujur lebih kepada pancarannya, kalau nafsu lebih kepada dorongannya. Oke? Okay? Nah, sekarang lihat sini. Misal, kalau di sini kita turunkan jenis-jenis sifat baik. Di sini jujur, di sini pasti ada dusta. Sehingga dalam diri manusia itu ada peluang untuk berbuat jujur, ada peluang untuk berbuat dusta. Itu pasti. Ya? Nah, tandanya seperti itu pentingnya. Nih. Yang kedua, misal sabar. Apa lawan sabar? Misal saya tuliskan marah, misal. Jadi pada diri manusia akan ada potensi untuk bersabar sekaligus punya peluang untuk marah. Pernah lihat orang marah? Sering. Mungkin Anda sendiri pelakunya. Masuk saya dan sebagainya gitu kan. Kalau ingin lihat, coba lihat di cermin. Kalau sedang marah, ke cermin, lihat diri Anda tuh. Ketahuan, baiknya saya sedang marah, di cermin aja tuh. Ada masalah langsung menghadap cermin, ketahuan. Teruskan, bisa di sini saya tuliskan tawadhu, rendah hati. Apa lawannya? Sombong, ya sombong. Nah, ini gak bisa dihilangkan karena sudah satu paket. Sepanjang kita hidup, maka dua sifat ini akan ada. Jujur, lawannya dusta. Anda mau katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap ada. Potensinya ada, cuman apakah dia keluar atau tidak bergantung bagaimana kita memanagenya. Jadi sepanjang manusia hidup, sifat-sifat ini akan ada, potensinya akan ada. Nah sekarang perhatikan konsep dasarnya. Konsep dasarnya ketika diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah Allah, bersyukur kita dengan itu semua. Qad aflaha man zakkaha. Maka hidup seseorang akan bahagia ketika dia mampu menyucikan dirinya, menyucikan jiwanya. Baik, saya tanya pada Anda, kalau mencuci itu Bu, maaf, membuang pakaiannya atau kotorannya? Kotoran. Enggak ada orang mencuci membuang barangnya. Saya mau nyuci peci ya, ambil, buang aja ke Ciliwung. Mana pecinya? Tuh, ya, kan, mustahil. Yang Anda buang itu kotornya. Nah, kalau enggak ada yang kotornya, mana bisa dicuci? Jadi sebetulnya kotoran itu dimunculkan supaya jadi bersih. Itu cara berpikirnya. Lihat nanti dalam ilmu mantik ya, di ilmu mantik itu, ilmu logika, ada premis-premis namanya. Ya, persamaan-persamaan yang dengan persamaan itu kita akan lebih kuat dalam hal berpikir. Dan dua-duanya mesti sama. Lihat, kenapa diciptakan kotor? Karena supaya muncul bersih. Sebab kalau gak ada kotor, gak akan ada istilahnya bersih. Silahkan cek. Paham sampai sini? Ya ini peci ini kenapa dicuci? Karena kotor. Ya kalau gak kotor gak akan dicuci. Jadi sebetulnya prinsipnya kotoran diciptakan untuk memunculkan kebersihan dalam kehidupan kita. Karena itulah ketika Al-Quran mengilustrasikan dengan kiasan yang sangat indah. Perhatikan kiasannya. Qad aflaha man zakkaha. Siapa yang bisa nyuci itu, maka dia akan berhasil. Hidupnya nyaman, tenang. Jadi ternyata teman-teman sekalian, prinsip dua ini yang berlawanan, itu dihadirkan bukan ingin membuat diri kita buruk. Tapi kita ingin dicuci oleh Allah, melalui cucian-cucian untuk mengantarkan yang baik-baik itu muncul. Lihat prinsipnya. Kotor dihadirkan supaya yang baik muncul. Dusta diciptakan supaya jujurnya muncul. Sebab kalau enggak ada dusta, bagaimana ketahuan jujur? Marah diciptakan untuk menghadirkan sabar supaya kuat muncul. Sebab kalau enggak ada marah, bagaimana bisa sabar diketahui? Ini Mas. Bukan Anda, jangan tengok ke sini. Itu naik lagi sana. Sini, naik. Bismillah. Nama siapa? Muhammad Effendi. Muhammad Effendi, masya Allah. Muhammad Effendi, enggak ada hujan, enggak ada angin, enggak ada macam-macam, suasana tenang aja. Tiba-tiba Muhammad Effendi marah sama temannya. Dasar kamu begini, begini, begini. Mungkin enggak? Mungkin, sir. Tidak mungkin. Sebaliknya begini. Saya tukar logikanya yang kedua. Gini, ini enggak ada hujan, enggak ada angin, enggak ada masalah. Tiba-tiba saya katakan begini. Sabar ya. Sabar. Tuh, ketawa tuh. Bingung. Sebab gak ada masalah apa-apa, saya bilang sabar ya. Sabar, sabar. Loh? Dia bingung, ini sabar kenapa nih Ustaz, sehat gak gitu kan? Gak nyesel saya indikap di sini gitu kan? Dia bisa pulang. Silakan. Nah, jadi teman-teman sekalian paham ya yang saya maksudkan. Jadi teman-teman, fokus baik-baik. Marah diciptakan sebetulnya bukan ingin menjadikan pemarah. Marah dititipkan pada Effendi bukan ingin menjadikan Effendi pemarah. Tapi sebetulnya untuk merespon. Kalau di kimia itu katalis. Jadi katalis ya mendorong supaya sifat baiknya muncul. Sebab kalau gak ada ini, gak ada sifat-sifat baiknya. Gak bisa terdorong, itu maksudnya. Silahkan cek, kalau gak ada sombong kan gak akan ketahuan tawadu. Bagaimana Anda bisa bandingkan orang tawadu dengan orang sombong? Kalau sifatnya ada. Kalau sifatnya gak ada, gak akan ketahuan. Makanya diciptakan itu, konsep asalnya yang jelek ini, diciptakan bukan ingin menjadikan diri Anda jelek, tapi supaya yang baiknya muncul. Ayo kita cek nih. Apa lawannya marah? Sabar. Apa lawannya menangis? Tertawa. Apa lawannya cemberut? Senyum. Apa lawannya jujur? Dusta, bohong. Nah, sebetulnya konsep sederhananya adalah ketika Anda menemukan lawan-lawan yang terasa negatif dari nafsu itu, sebetulnya didorong dia untuk menghadirkan nilai-nilai positifnya. Positifnya. Jadi kalau Anda melihat misalnya orang dusta, ada dusta terlihat misalnya, itu artinya Anda sedang disentuh oleh Allah, kamu harus munculkan kejujuran dalam kehidupan kamu. Paham? Kalau Anda melihat orang marah, itu artinya Allah sedang menguatkan kesabaran dalam diri kita. Sebab di depan akan banyak masalah lebih hebat dibandingkan ini. Kalau Anda tidak bisa memunculkan sabar sekarang, maka di depan Anda gak bisa mengatasinya lagi. Itu konsepnya. Kalau Anda melihat orang lain cemberut, berarti Anda diminta senyum. Itu aja gambarannya, sederhana sebetulnya. Coba terapkan dalam kehidupan kita. Tidak mudah menerapkannya. Silahkan cek. Anda pulang ke rumah, ibu misalnya sudah pulang, suami belum datang, pekerjaan banyak di kantor, pulang-pulang, masalah di kantor dibawa ke rumah, marahnya ke rumah. Jeblik, pintu dibuka. Kenapa, Pak? Diam kamu. Masya Allah. Marah tuh. Belum apa-apa disuruh diam. Ya, coba cek silakan. Terus ibunya gini aja. Kenapa gak bicara? Kan suruh diam. Ya, marah dia. Nah, dalam kondisi ini, ingat kita konsep ini. Marah dititipkan pada suami, bukan ingin menjadikan suami pemarah, Bu. Tapi supaya sabar dalam diri ibu bisa menguat. Sebab nanti di depan Allah yang maha tahu akan banyak kejadian-kejadian besar yang kalau sabar pada saat itu gak keluar, ke depan akan sulit bisa mengatasi itu. Ini berbahagialah kalau suami sedang marah ya. Dia, oh, ini artinya saya sedang dikuatkan kesabaran. Sebaliknya tadi, cemberut apa lawannya? Senyum. Antum pulang, suasana dibalik oleh Allah, istri yang cemberut. Manyun aja begini gitu kan. Baik, lihat. Antum datang. Begitu datang lihat istri cemberut. Lihat lawannya, apa lawan cemberut? Senyum, datang aja. Assalamualaikum. Kayaknya kenal. Tik. Ah, udah. Senyum. Wah, kenapa? Ya, cair pelan-pelan. Tuh kan. Begitu kenapa, mah? Capek, ah. Tada, handphone S9. Wow. Pokoknya, ih, papa baik deh. Wah, pokoknya semuanya muncul lah. Bau. Macam-macam. Jadi, sebetulnya terlihat seperti sederhana walaupun prakteknya tidak mudah. Ustadz juga sama, selalu sama. Kayak jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, ya? Jarang sekali. Tapi ya insya Allah baik lah. Insya Allah baik. Insya Allah baik. Jelas ya. Ah, jadi poinnya begini ya. Sekarang kita ambil bagaimana cara mengarahkan kepada yang baik itu. Jadi asalnya prinsip nafsu itu diciptakan oleh Allah sebetulnya untuk mendorong yang baik. Kalau dimanfaatkan dengan cara yang baik. Cuman memanfaatkan dengan cara yang baik itu nggak mudah karena kita punya musuh setan itu. Dia minta pada Allah, saya pengen bagian nih untuk saya buktikan kehebatan saya. Dia ngambil bagian yang itu supaya sinyal-sinyal di nafsu itu tidak menggerakkan takwa. Dia belokkan. Kalau perlu dia tarik takwanya ikut kepada nafsu. Itu yang masalah. Itu yang dahsyat. Ya, makanya berubah ketika didorong itu. Jadi berubahlah kemudian dorongan nafsu menginginkan sesuatu dengan kuat. Dorongan menginginkan sesuatu dengan kuat disebut syahwat namanya. Maka muncul istilah nafsu syahwat. Ya, asalnya syahwat itu keinginan yang sangat kuat. Ya, bisa positif, bisa negatif. Positif ketika membantu nilai-nilai yang baik, negatif ketika diarahkan pada asal yang jelek tadi. Paham ya? Maka dari sini setan masuk kepada nilai-nilai yang buruk tadi untuk bisa mengaktifkan itu, tapi dia mencoba untuk menutup yang takwanya. Tutup, tutup, tutup, arahkan. Maka dia memberikan angan-angan. Nah, coba kembalikan ke surat An-Nisa tadi sampai ke 119-nya. Fala umanniyannahum. Saya berikan angan-angan. Dia masuk lewat angan-angan dulu. Tut. Udahlah. Pasang aja nolnya, tambahin dikit. Dari 10 juta jadi 100 juta. Ah, toh juga kebijakan itu enggak akan ketahuan, angan-angan. Kalau kamu dapat 100 juta, gambarannya akan begini, begini, begini. Enggak akan sampai ke KPK, Pak. Gak akan sampai angan-angan dia itu. Sampainya itu ke mall, ya. Sampainya itu ke beli ini, beli itu. Serasa bagus. Padahal di situ ada keburukan yang dahsyat. Betul. Dusta. Ya, semua dimunculkan. Makanya muncul tindakan-tindakan yang buruk dalam kehidupan. Asalnya begitu. Fala umanniyannahum. Angan-angan dulu supaya terasa bagus. Kemudian wala udillannahum. Allahu Akbar. Dol, bahkan dalam beberapa ayat didahulukan tuh dolnya. Wala udillannahum, saya akan sesatkan mereka. Bagaimana menyesatkannya? Diberikan angan-angan. Jadi apa yang dibisikkan oleh setan pada hakikatnya mengarahkan seakan-akan jadi baik, padahal diarahkan pada nilai-nilai yang menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling bahaya. Silahkan cek. Bukankah orang-orang yang terlihat berbuat buruk, hartanya melimpah dan sebagainya, tetap dia tidak akan keluar dari nilai keburukannya? Silahkan cek oleh Anda. Misal ada para koruptor yang jelas ketahuan korupsinya, senyum, petantang, petenteng, pakai jas, kan nilainya tetap buruk dalam pandangan kita. Jelek aja. Karena semua yang diraih bersumber dari nilai-nilai keburukan. Itu poinnya. Jadi hati-hati, ketika setan memanfaatkan titik ini, maka teman-teman sekalian akan terjadi beberapa bagian yang menjadikan nafsu yang tadinya cuma punya fungsi yang satu tadi, maka terbagilah pada tiga bagian. Diklasifikasikanlah oleh Al-Quran, tiga bagian nafsu ketika dimanfaatkan oleh setan. Ada yang bisa kita kuasai, maka namanya diberikan khusus. Ada yang tidak bisa kita kuasai, maka namanya pun akan muncul lagi. Dan ada yang di tengah-tengah, di awal-awal kebimbangannya ketika dimanfaatkan oleh setan. Kita mulai satu-satu. Quran 175 ayat yang kedua. Pelan-pelan ya. Dia lompat dulu dari surat Yusuf ke Quran 175 ayat yang kedua. Al-Qiyamah. Kalau dibaca dari ayat 1, la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada istilah nafsul lawwamah. Apa itu nafsul lawwamah? Lawam dari kata laum asalnya. Laum, lama yalum. Ini saya hapus dulu yang ini. Saya hapus ini. An-nafsul lawwamah, saya tuliskan. An-nafsu. Nah, ini kalimat yang terlihat mudzakkar tapi maknanya muannas. Muannas, setiap yang bercabang itu muannas. Kata dia punya cabang makna di dalamnya. Banyak maknanya. An-nafsul lawwamah. Lawwamah. Ini asalnya dari kata laum, sesuatu yang dicela dan disesali. Nah, dicela dan disesali. Allahu Akbar. Ini tahapan awalnya. Tenang, pelan-pelan. Sudah? Nah, fokus. Setan ketika dia bekerja, dia akan menghidupkan sisi nafsu yang sebelah kiri itu, sehingga potensi-potensi yang ingin sebetulnya menstimulus takwa supaya nilai baik itu muncul, dia arahkan secara mandiri supaya jeleknya aja yang muncul. Takwanya ditutup. Tutup. Bagaimana menutup takwanya? Dengan angan-angan. Sehingga dia munculkan nafsunya. Dah, jangan terlampau jujur. Kalau terlampau jujur, karir gak akan naik. Bukankah kalau karir naiknya kamu akan menutup orang-orang yang lain? Sekarang gak jujur aja dulu. Ntar begitu nanti naik, nah buktikan kejujuran kamu. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Sudah. Karena ini banyak yang gak jujurnya, kamu ikut gak jujur aja dulu. Nanti cara masuknya gak jujur, cuma nanti pas di atas, kamu bangkitkan lagi kejujuran. Sikat habis semuanya. Tahu-tahu dia angan-angan, makin naik, makin gak jujur dia. Naik. Angkat terus. Tapi manusia punya fitrah dalam dirinya. Ketika pertama kali dia berbuat salah, maka orang yang tidak pernah berbuat salah sebelumnya, maka jiwa takwanya akan menyesali itu semua. Maka nafsunya boleh berkata, salah tadi saya, kenapa saya kerjakan itu? Silahkan cek. Anda kalau pertama kali tidak pernah berbuat salah, lantas Anda lisannya misal mencoba untuk berdusta. Begitu selesai berdusta, maka jiwa Anda akan berkata, aduh salah tadi, kenapa kamu kerjakan itu? Padahal kamu berkata benar aja pun gak akan ada masalah. Kenapa mesti berdusta? Prit. Masya Allah, Anda di jalan, tiba-tiba dihentikan oleh polisi. Ya, padahal cuma nyapa, selamat siang Pak. Oh, nyapa selamat siang, keluarnya 100 ribu. Nah, masalahnya, yang paling aneh cuma ditanya, mana SIM Pak? Nanyanya SIM. Ya, Anda keluarkan uang kan salah. Banyak kok polisi yang jujur, polisi yang baik. Cuman kebaikan itu jadi tertutup karena Anda dimanfaatkan oleh setan. Keluarlah sesuatu yang keliru. Jadi teman-teman, kalau kita bisa tunjukkan pada yang baik, kalau kita salah, katakan kami salah Pak, silakan. Apa pasalnya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Sederhana. Tapi kalau kita benar, katakan dengan benar, selesai. Saya pernah di jalan tuh, oh Jumatan ini kisah nyata, dengan teman-teman yang nyetir, beliau lebih sepuh dibandingkan saya di depan udah pakai jas. Ya, polisi melihat dari jauh tuh, karena kita di sebelah sini ke kiri, terus kita ambil tengah, dianggap salah. Ya dari jauh tuh udah ketahuan. Oh masuk, hormat, selamat siang Pak. Mau kemana beh? Nanya mau kemana? Kawan kami malah ngeluarkan SIM. Saya bilang tahan Pak. Mau Jumatan Pak, saya khutbah. Oh silahkan terus. Silahkan terus. Terus saya bilang sama kawan saya, Pak kan pertanyaannya mau kemana? Kenapa Anda tunjukkan SIM? Jadi jawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaan mau kemana? Jawab mau kesana. Kadang-kadang suka gak nyambung. Di semua ujian yang ada, kebanyakan orang kurang nilainya karena tidak menjawab pertanyaan sesuai dengan, memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Jawablah pertanyaan dengan benar, dijawab dengan salah, ya salah. Jawab dengan benar. Mau kemana? Mau kesini. Mana SIM? Keluarkan SIM. Dan seterusnya. Kenapa tadi Anda ngebut? Ya mohon maaf Pak, ini sedang diburu-buru. Kan tahu ada lampu merah. Saya tahu Pak. Tapi kenapa masih ngebut? Saya tidak tahu ada Bapak. Pokoknya banyak lah. Bisa. Bisa aja kamu gitu kan. Udah dialog-dialog selesai. Obrolan kalau salah udah Pak, tilang-tilang aja. Udah jalan. Apa sih masalahnya? Bisa. Tapi kadang-kadang itu di tengah-tengah itu suka gak berfungsi. Setan masuk, begini, begini, begini. Nah ini poinnya, teman-teman sekalian. Nah sekarang saya turunkan kembali, kita kembalikan ke konsepnya. Tapi kalau Anda gak pernah melakukan itu, begitu keluar misalnya dan Anda jalan, jiwa Anda akan protes. Kenapa saya tadi kerjakan itu ya? Padahal saya terangkan aja bisa. Pertama kali berumah tangga senyum semua. Tiba-tiba baru ada masalah sedikit, suami mulai marah. Wah hantam habis, istri diam. Dan diam-diaman, satu masuk. Tiba-tiba dalam hati berkata, kenapa tadi saya marahin istri saya? Kenapa saya juga tadi tidak bersabar pada suami saya? Itu awal-awal selalu begitu. Dan nanti semua perbuatan maksiat itu akan tiba puncak penyesalannya. Laum, sesuatu yang salah yang disesali. Lawam, beberapa kali menyesal. Lawamah, kumpulan dari puncak penyesalan. Pada hari kiamat akan terjadi puncak penyesalan manusia yang ketika melihat realitanya, kenapa saya dulu begini? Kenapa saya melakukan perbuatan maksiat? Kenapa saya ikuti ini? Maka di satu kata dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Saya bersumpah satu saat di hari kiamat, wala uqsimu bil nafsil lawamah, dan saya bersumpah akan banyak orang menyesal pada saat itu. Dan menyesali dirinya, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Itulah yang pertama, fitrah manusia. Kalau dia pertama kali melakukan satu keburukan, maka teman-teman, mohon izin, mohon maaf, pasti akan ada dorongan dalam dirinya untuk menyesali apa yang dia kerjakan. Saya sampaikan pada Anda, jika Anda berada pada tahap yang pertama ini, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah masih melindungi kita untuk kembali pada nilai-nilai kebaikan. Hanya suara hati Anda itu mau didengar atau tidak. Jadi kalau Anda hati-hati ya, Anda pertama berbuat salah dan ada penyesalan dalam diri, sampai mencela-mencela, ambil celaan itu, selesaikan, jangan diteruskan. Sebab nanti ketika Anda teruskan itu yang paling bahaya. Step selanjutnya, ingat baik-baik, step selanjutnya, ketika Anda diamkan itu, penyesalan cuma didiamkan, tidak mengambil jalan untuk kembali, ini yang paling bahaya. Maka setan akan muncul lagi dengan kalimat yang kedua, tanggung, tanggung. Ini yang paling bahaya. Ini yang diambil oleh prinsip setan, tetanggung basah, tanggung dilaknat oleh Allah, tanggung dicela. Dia gak punya harapan kalau sudah merasa tanggung. Baik, ketika dipanggil kemudian dikalifikasi, ya Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 13. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Kenapa kamu enggak mau sujud ketika saya perintahkan? Bukan karena sujudnya, tapi ini perintah saya. Apa jawabannya? Qala ana khairum minhu. Khalaqtahu min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Enggak level yang di atas hormat sujud kepada yang di bawah saya. Baik, qala fakhrud minha. Kamu keluar dari sini. Allah cuma mengatakan kamu keluar dari sini, gak layak kamu punya sifat sombong berada di surga. Surga itu kebaikan, gak layak yang jelek masuk sini. Keluar kamu dari sini. Keluar, lihat. Di lingkaran tertinggi, lingkaran tertinggi, di lingkaran dekat dengan malaikat, nilai-nilai kebaikan, keluar dari sini. Dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik, Allah mengatakan kalimat-kalimat yang lain. Belum mengatakan kalimat lain, belum mengatakan kamu dijamin neraka, belum mengatakan kamu dilaknat, macam-macam. Kalau Anda kumpulkan keseluruhannya, Allah masih memberikan jalan bagi dia untuk kembali. Hanya persoalannya dia berpikir tanggunglah udah diusir, udah dianggap jelek nih, sekalian aja. Ya udah Allah, kalau memang saya dianggap seperti ini, berikan saya waktu untuk membuktikan bahwa saya lebih hebat dibanding dia. Tanggung dimarahin orang tua, sekalian aja jadi jelek sekalian, keluar. Tanggung dicap buruk di kantor, sekalian buruk aja, seakan-akan gak ada harapan untuk kembali. Tanggung sudah dicap sebagai orang yang buruk di masyarakat, tanggung sudah pernah masuk lapas, panggung pernah begitu. Padahal kalau Anda lihat dengan indahnya, Anda itu kan oleh Allah dengan jalan-jalan hukum manusia dibawa, kemudian diasingkan, disimpan di lapas untuk dididik jadi baik lagi. Ya, diisolasi dari manusia supaya berpikir baik. Ya, masya Allah, ada masjidnya, ada macam-macamnya, dibimbing oleh orang ustaz, ada oleh yang lainnya, dan sebagainya, datang ngasih tahu seakan-akan seperti pesantren. Keluar dari situ jadi baik. Tapi setan masuk, udah tanggung lah. Di luar jelek, di sini jelek. Di luar narkoba, masuk pesantren situ untuk jadi baik, tapi malah bawa narkoba dari luar ke dalam. Pasang. Di luar penjudi tangkap, wah, di dalam jadi bandar judi. Bahkan nurunkan ilmunya, ilmu judi. Ini. Siapa yang berbuat itu? Setan. Apa gambarannya? Tanggung. Ya, pasti saya katakan pada Anda, dalam benak kita pasti akan pernah saya sering katakan, kalau ini penting itu bunyi itu. Dari 3 hari lalu tuh begitu. Ya, saya katakan pada Anda, setiap manusia pasti akan mengalami fase ini. Dah tanggunglah sekalian. Tanggung sekalian dalam suasana apapun Anda berada, di pekerjaan Anda, di pelajaran Anda, di komunikasi Anda. Tanggunglah, udah sekalian aja, terusin aja. Tapi dalam arah yang tidak baik. Maka teman-teman sekalian, ini, kalau Anda tidak respon celaan dalam diri Anda, kemudian mengambil jalan untuk menutup itu, saya belum bahas jalannya, mengambil jalan untuk menutup itu, kemudian kembali kepada track yang benar lagi, maka Anda akan masuk fase yang kedua ini yang paling berbahaya. Nafsunya akan berubah. Dari yang tadinya mencela, tertutuplah kemudian suara-suara celaan itu. Tutup, jadi perintah keburukan. Ini yang paling bahaya. Masih ingat tadi? Lawan dari nafsu apa? Lawan dari nafsu? Takwa. Lihat sini. Ini dua benda. Ini takwa, ini nafsu. Pertama diikuti ini. Ini disekat dengan angan-angan. Kerjakan ini akan bagus. Lupa dengan ini. Seruan-seruan ini tidak didengar. Dikerjakanlah yang keburukan ini. Begitu dikerjakan sekali keburukan, terjadi ini, menyesal kita. Awalnya ke masjid kan, pura-pura sholat, mau ikut sholat. Sholat beneran, sholat. Tapi ketika mau kembali, sedang gak ada uang, gak ada apa-apa, ngelihat misalnya, alhamdulillah, handphone bagus, alhamdulillah, dua. Nah, kemudian setelah dia berkata, itu bagus handphone. Angan-angan, kalau kamu dapatkan itu, kamu bisa beli dulu, jual dulu, terus minta maaf, cari waktu gini. Angan-angan dulu asalnya. Baik, terdorong dia, diambillah handphone kawannya itu. Begitu diambil, kemudian dia belanjakan, muncul penyesalan. Salah saya, harusnya tidak begini. Salah saya. Teman-teman, ketika kemudian ini tidak direspon suara ini mencela nih. Gak bagus, nafsunya juga begitu. Nafsu lawamah, celah, sesali. Takwa mengingatkan, ini tidak direspon. Suara ini tidak direspon, tapi yang diikuti yang lainnya lagi tuh kan. Makan sedikit enak kan, udahlah abaikan aja, besok cari yang lebih bagus lagi. Itu cuma handphone, sepatu banyak di luar, sendal banyak di luar, terus dapatkan lagi, kan gak ketahuan kan. Masya Allah, rumah Allah penuh rahmat, diantara rahmatnya handphone itu buat kamu, muncul semua diputar balikan. Apa yang terjadi? Ketika ini terus diikuti, maka bisikan yang ini akan semakin lemah. Gak ada lagi lau, gak ada penyesalan lagi. Yang ada, itu yang terbalik. Kalau tidak mengerjakan nafsu yang buruk, maka seakan-akan tidak lengkap kehidupan. Maka mulailah kemudian mencari-mencari, ini sudah mati suaranya. Gak terdengar, tidak terdengar, terdengar. Yang dominan yang ini. Diperintahkan dia untuk terus mengerjakan keburukan. Itu yang paling berbahaya. Begitu keluar masjid, Masya Allah, melihat sendal. Aduh, dipakai sama dia. Nafsunya berkata, itu bukan punya kamu, jangan pakai itu. Punya kamu tuh yang lebih bagus lagi yang itu tuh. Ambil. Dia memang ke masjid gak pakai sendal, Pak. Cuman sudah visinya begitu. Dia ke masjid gak pakai sendal, udah pakai sendal orang, tapi nafsunya mengatakan, jangan yang itu yang lebih bagus tuh. Yang itu aja yang diambil. Ini sudah gak ada suara lagi yang ini. Maka yang kedua ini, muncullah Quran surah ke-12 ayat 53. Kenal dengan nafsu ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu. Illa ma rahimah rabbi, itu di akhirnya. Ya, yang su'nya dulu. Umma umarni unnafsi, aku gak bisa membebaskan diriku bebas dari kesalahan. Aku bukan orang suci, karena ada nilai nafsu dalam dirinya. Tapi kalau nafsu banyak diikuti, innan nafsa la ammaratun bisu. Awas, hati-hati. Amirun, yang memberikan perintah. Ammarun, yang terus-terusan ngasih perintah. Allahu Akbar. Akbar. Nah ini saya hapus dulu ini. Ammarah. Awas, ammarah itu bukan marah, marah itu ghadab namanya. Ya. Dia sedang ada amarah. Amarah, amarah yang dimaksudkan bukan amarah dalam istilah Al-Qur'an. Amarah dalam istilah bahasa kita disebutnya marah. Tapi kalau dalam bahasa Quran ammaratun dari kata amirun, ini sigat tafdilnya, ya. Sigat tafdil itu superlatif bentuknya. Yang sering, yang banyak, asalnya dikata amirun. Amara ya'muru amran, ya, wa umuran amir, yang sering memerintah, yang memerintahkan. Memerintahkan, memerintahkan, memerintahkan. Amirun yang punya perintah. Amir, dia punya perintah. Dia punya wewenang. Amirun yang memberikan perintah. Ammarun yang terus-terusan ngasih perintah. Lihat baik-baik. Bahasa Qur'annya bukan amirun tapi ammaratun. Tambah ta menunjuk pada sifat. Asalnya ammarun, tapi karena nafas sifatnya mu'annas, maka di sini mausufnya mu'annas, sifatnya mu'annas. Ammaratun, ada nafsu yang terus-terus memerintahkan. Perintahkan lagi, perintahkan lagi, perintahkan lagi. Apa yang diperintahkan? Bisu, pada hal-hal yang buruk. Su. Su. Oh. Ini. Jadi kalau suara hati sudah tidak didengar, hati-hati. Celaan sudah tidak didengar selama di dunia, maka terus akan berkumpullah perintah-perintah keburukan itu. Maka yang takwanya sudah enggak berfungsi, tertutup dia. Maka yang seperti ini, wah, setan udah kerjanya ringan tuh. Tinggal tiup dikit, fuh, maksiat. Colek dikit, maksiat. Ini yang paling bahaya. Hati-hati, ini yang paling bahaya. Sampai nanti karena kebaikannya tidak berfungsi, maka organ-organ baiknya sudah mulai tidak peka lagi pada yang baik-baiknya. Contoh, telinga. Telinga itu bisa mendengar, tapi yang baik enggak bisa dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan baik, dia enggak bisa dengar. Kedengaran memang, cuman ketika mendengar dia enggak respon itu. Quran surah ke-6 ayat 25, wa fi adanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Tersumbat, yang paling bahaya adalah ketika tersumbat tapi dalam dirinya memerintahkan keburukan masuk ke lisannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apaan ini suara berisik gini-gini? Ah, itu paling bahaya. Paling bahaya. Ya. Allah masih sayang, lewat matanya diberi petunjuk. Orang salat datang. Pak, mari pak, sholat. Ah, sholat, sholat, sholat. Ah, emang sudah pasti surga? Masya Allah. Terus, keluar. Lewat lisan dan sebagainya. Pada akhirnya apa? Udah, hatinya sudah tidak berfungsi. Matanya sudah tidak bisa melihat kebaikan. Kemudian, pendengarannya pun sudah tidak jelas mendengar kemuliaan-kemuliaan. Khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim ghisyawah. Itu yang paling bahaya. Kenapa semuanya tertutup? Kumpulannya nanti menyebabkan sifat-sifat yang buruk. Kalau masih hidup, dia muslim, bisa jadi munafik. Siapa orang munafik itu? Hatinya ada penyakit. Di hatinya. Quran surah kedua ayat 10. Fi kulubihim maradun. Fi kulubihim. Nafas tempatnya di kolbu. Kolbu jamanya kulub. Fi kulubihim maradun. Penuh dengan penyakit. Tuh penyakit yang tadi muncul. Buruk lagi, buruk lagi, buruk lagi. Itu yang paling bahaya. Ya. Jadi maksud saya, kalau ada orang-orang yang dorongan hatinya memerintahkan pada keburukan, pada awal-awal, ingat itu kerjaan setan. Kalau pernah Anda kerjakan sekali, ada penyesalan dalam diri Anda. Cepat respon itu. Tapi kalau Anda pernah kerjakan berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali, ah itu yang paling bahaya. Pertanyaannya Ustaz, apakah orang yang kemudian terkena oleh nafsu amarah sehingga berbuat su itu, su banyak dikerjakan jadi sayiat banyak. Ada yang merampok, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang mabuk dan sebagainya. Mungkin enggak masih ada peluang dia untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Nah, inilah inti bahasan kita. Jadi yang pertama sudah kita bahas, kalau ada dorongan-dorongan keburukan dalam diri kita, sumbernya dari mana? Nafsu. Siapa yang goda? Setan. Jadi sederhana, kalau Anda mendapatkan dorongan yang buruk, cepat cari lawannya yang baik, yang bersumber dari malaikat, yang takwa tadi. Disuruh bohong, bohong. Ayo bohong aja, bohong. Berarti, oh ini saya suruh jujur. Sampaikan. Dan yang membuat berat untuk jujur nanti setan. Sudah, kalau kamu jujur nanti jabatan kamu terancam. Kata siapa? Yang menentukan kedudukan Allah kok. Jawab pada nafsu kita. Saya waktu kecil suka menjawab tuh. Betul waktu di pesantren. Malam-malam mau keluar itu kan kakak kelas begitu datang awal-awal kita suka diuji tuh. Ya, didengarkan diajak, didengarin suara radio Ardan. Tiba-tiba gitu kan di pohon di ini ada itu. Wah, sudah. Tapi kita kan diajarin juga bela diri, diajarin silat tuh. Waktu kecil masih polos. Malam-malam mau keluar jam 2 mau tahajud, muncul setan was-was. Awas di pohon ini, awas ada begini. Saya keluarkan, Pak. Katakan pada diri saya, "Udah keluar aja. Saya udah diajarin silat. Ayo kalau belum tarung aja." Masih kecil tuh. Gitu pak, ayo keluar, keluar. Sampai kita katakan pada diri kita, nafsu kita. Sebagian ulama bahkan pernah mencela nafsunya. Kamu masih nyuruh saya bohong? Kamu nyuruh saya bohong? Saya udah mau taat sama Allah, sudah jangan bisikin yang buruk-buruk. Keluar, keluar, terekspresikan ya. Makanya sebagian dari tipikal kita kadang-kadang itu perlu mengungkapkan sesuatu untuk menguatkan diri kita. Nah, yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Ada orang-orang yang sudah terjebak pada nilai-nilai seperti itu, terus dia berjalan. Adakah peluang dia untuk kembali? Ini poinnya. Baik, sekarang mari kita buka Quran surah ke 39 ayat 53. Saya mau jelaskan dulu turunan-turunan kesalahannya. Kira-kira seperti apa gambarannya? Belum saya tuliskan? Boleh saya hapus ini? Ya, bismillah. Kita sampai jam berapa? Oh, sudah ada tanda ya. Baik, sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Oh, kalau bisa saya selesai aja sekarang enggak apa. Baik ya. Hati ya. Baik lawannya apa? Guru. Baik. Kalau ta'lim, baik tidak? Baik, maka segala hal yang memalingkan Anda dari ta'lim, nah itu hati-hati, setan sedang masuk di situ. Hati ya. Nah, lihat sini. Urutan-urutan perbuatan salah sehingga menghasilkan dosa yang bersumber dari sini. Pertama, bisa ada istilahnya khata, gini ya. Khataun, kerjaannya disebut akhta. Akhta. Kedua, adzambu. Ketiga, adzunub. Ini sering saya uraikan. Keempat, adzunubu ma'adzulmi. Kelima disebut israf, al-israf. Ini ada di Quran semua, contoh-contohnya. Di sini Allah turunkan sifat al-afu. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Khata. Ketika Anda berbuat salah, khata, ada jawaban dari Allah. Fa'fu anna al-afu. Mukallaf. Kedua, dhambun. Allah turunkan sifat namanya ghafir. Quran surah 40 ayat ketiga. Dhunub. Makin nambah lagi. Allah turunkan sifat yang ketiga namanya ghafar. Quran surah Nuh ayat ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Tayyib. Dhunubun ma'a dhulmi, turunkan sifat namanya ghafur. Innahu wal ghafur. Ghafur. Israf, sifat yang kelima. Teruskan, namanya Rahim. Quran surah 39 ayat 53. Ya. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmatillah. Sekarang lihat baik-baik. Nafsu ketika mengarahkan pada keburukan, didorong oleh setan, kemudian cenderung mengerjakan yang buruk. Su dalam istilah Quran. Awas, hati-hati, berbuat su, berbuat sesuatu yang salah. Jenis kesalahannya bisa lima peluangnya. Satu, khata. Kesalahan umum sifatnya, ada yang belum tentu mengandung dosa. Dosa sih enggak, cuman salah. Di kadang-kadang setan itu kalau menggoda seseorang enggak langsung dosa, salah dulu aja. Salah, dari situ nanti dimasukkan dosa. Misal begini. Subuh jam berapa? 4:36, ya. Baca Quran sampai jam 3:30, tiduran dulu nanti kan sahurnya jam 4-an dikit ya. Masya Allah, sahur niat jam 4, bangun jam 6:34. Nah ini kan bisa, karena kesiangan seperti itu salah, sholat subuh salah, tidak mendapatkan sahur, tapi dosa enggak. Karena apa yang terjadi pada saat itu tidak diniatkan untuk berbuat dan mengakhirkan ibadah-ibadah yang dimaksudkan. Paham? Baik, belum tentu ada dosa itu disebut dengan khata. Begitu Anda katakan, ya Allah, ampuni saya Allah, saya terlambat, diturunkan sifat al-afu. Saya maafkan kau. Paham ya? Kedua, sama, bangunnya jam 6:34, tapi motivasinya bukan karena dari ibadah asalnya atau karena istirahatnya kemudian jadi tertunda, bukan, karena ngejar-ngejar bola. Ya Piala Dunia nih sebentar lagi tanggal 14 Juni, Mesir lawan Arab Saudi. Ya Muhammad Salah udah bagus belum nih? Kemarin dia latihan tuh ikut-ikut masuk, tapi diprediksi dia agak sulit untuk bermain di awal pertama kali. Ya misal untuk main ini, main itu dan sebagainya, misal gitu kan. Contoh aja contoh. Saya enggak pernah lihat yang seperti itu, cuma saya baca adalah dikit tuh kan. Misal. Nah, teman-teman sekalian, lihat, tungguin, nonton. Begitu ditonton, kesiangan Anda bangunnya. Nah, salah gak? Dosa gak? Dosa. Karena dorongan awal kesiangan yang dibangun itu untuk mengerjakan satu perbuatan yang gak ada hubungannya dengan ibadah di situ. Begitu Anda tonton, Anda kesiangan sholatnya, di situ jadi masalah Anda. Ya, jadi masalah. Nah, begitu terjadi, muncul kemudian dosanya disebut dengan dzambun apanya. Sudah muncul dosa di situ. Maka ketika Anda salah, getaran dalam jiwa kita berfungsi. Salah saya Allah. Salah ya Allah, kenapa saya kerjakan, saya mohon ampun ya Allah, diturunkan sifatnya. Kemudian yang kedua namanya ghafir, dipasangkan di Quran surah ke-40 ayat ketiga, ghafiri dzambi, Allah turunkan sifat untuk mengampuni dia. Teruskan teman-teman, dzunub, maaf ya, sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat lagi, mau kemana, kiam sana, besok juga bisa lagi, yang ini mah kapan lagi, Muhammad sholat, ayo, Muhammad sholat tuh, itu kan cuma sholat, ini pakai Muhammad ya, Muhammad sholat tuh, ayo sini, diajak sama dia tuh, kata-katanya sudah dikreasikan masing-masing. Ajak datang sana. Sudah dia salah, ngajak orang lain salah. Maka bukan cuma dosa saja di sini. Dia naik statusnya dzunubun. Dzambun dzunubun. Baik. sudah dia terlambat sholatnya, ngajak orang lain terlambat, mencela orang yang sholat. Ah, saya gak enak sama mereka lah, lagi sholat. Jangan gak enak, mereka mah terlampau soleh. Ya sholat aja belum tentu dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu syaratnya bukan di masjid, syaratnya ibadah di malam hari, sambil kita nonton, sambil istighfar. Ayo, kalau umat sholat diserang, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ah, pahala tuh. Kalau dia nyerang, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, masuk gol, Allahu Akbar. Oh. Itu syiar, mereka teriak, kita takbir. Ah, dipakai di tempat yang salah. Kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalimatnya benar ditempatkan di tempat yang salah. Itu yang jadi masalah. Maka muncul kezaliman namanya. Dzunubun ma'a dzulmi. Yang keempat, Allah turunkan sifat ghafur, masih diampuni. Yang kelima, Allahu Akbar. Mohon maaf teman-teman sekalian, sudah dia kesiangan, ngajak orang lain tidak sholat, mencela orang yang sholat dan melakukan maksiat di dalamnya. Aduh, sayang. Kayak enak kalau gak minum mah, sana aja minum, minum tuh. Saya juga mau minum mah, mana air putihnya? Bukan air putih, yang putih mah udah banyak, kerasin dikit ya kan? Oh, minum semuanya dan seterusnya. Udah salah semua, israf, dikerjakan semua keburukan. Dari situ muncul yang lain, sudah mencela orang, sudah ini, sudah itu, israf. Israf itu artinya melebihi batas dari kadar yang sewajarnya. Kalau dosa itu gak ada yang wajar, semuanya dosa. Cuman ini nanti memunculkan sebuah karakter dalam diri, kalau tidak berdosa rasanya gak enak. Ada orang begitu. Kalau gak mencela rasanya lisan gak lengkap gitu. Kalau gak maaf, gak mojokin orang kayaknya gak enak. Kalau sehari gak bikin status untuk menyuala orang lain kayaknya gak enak. Kalau sehari gak mencari kesalahan orang lain ada yang kurang lengkap. Ada yang gatal kalau gak berbuat dosa, itu israf namanya. Tapi tahukah anda, Allah maha sayang, sepanjang nyawanya masih ada dan belum berpisah dengan tubuhnya, belum naik ke kerongkongannya, maka Allah akan turunkan segala hal yang bisa membuat dia kemudian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat itu disebut dengan rahmat namanya. Turun Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang pernah israf dalam berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, bagaimana cara Allah menanamkan rahmat itu? Banyak nilainya. Maaf ya, maaf sebesar-besarnya. Mata sudah enggak bisa melihat yang baik lagi. Telinga sudah enggak dengar lagi. Hati sudah mulai tertutup pelan-pelan. Tapi kadang-kadang Allah turunkan musibah besar untuk menghancurkan semuanya itu. Dus, tiba-tiba ada kejadian. Terjadi. Misal, saudara terdekatnya dibuat sakit duluan. Sakitnya membuat dia kemudian ekstra untuk melihat. Tiba-tiba ketika sakit dia sholat. Terus melihat. Ya Allah, dia sakit lumpuh masih sholat. Masa saya yang sehat banyak berbuat maksiat? Dia disentuh. Nah, masuklah pertama cahaya dalam jiwanya. Cuman cahaya itu mau diambil atau enggak. Makanya ketika anda, ini pasti saya katakan pada anda, anda berbuat seburuk apapun dalam kehidupan, akan muncul cahaya dalam diri kita yang bisa menerangi dalam kalbu kita, asal mau diambil atau enggak sinyal-sinyal itu. Muncullah rumus di Quran surah ke-29 ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baik. Orang-orang yang merespon petunjuk-petunjuk kami, segera dia ambil petunjuk itu, maka kami akan tunjukkan jalan kembali kepada kami. Nah teman-teman sekalian, kadang-kadang masuk di lisan, kadang-kadang sedang sendirian merenung begini, saya udah bantai 100 orang nih, waduh, mau sampai kapan lagi saya gak bantai, udah gak ada saingan nih. Wah, ada gak caranya saya kemudian untuk bertobat? Tis keluar. Kira-kira kalau tobat diterima gak? Awalnya bertanya, kemudian Allah bimbing, tiba-tiba jalan lewat pengajian, dengar suara, seperti pernah terjadi orang bunuh 100 orang. Begitu dengar sesuatu, bunuh 100 orang, tapi dalam hatinya, mau sampai kapan saya berbuat seperti ini? Ah, iseng-iseng aja nanya ustaz, iseng-iseng nanya. Didorong, dibawa itu, diikuti petunjuk itu. Begitu diikuti datang, ya syekh, mungkin gak saya diterima oleh Allah? Terus siapa? Allah pun sangat mungkin menerima apapun. Kamu itu bukan gak baik, kamu itu bisa jadi baik, cuman tinggal di lingkungan yang tidak baik, sehingga membuat kamu jadi seperti ini. Ayo pindah tempat ke sana. Isi dengan istighfar kepada Allah. Isi untuk kembali, untuk kembali. Ayo kembali kepada Allah. Nah, ketika anda ada di sudut sesuatu yang kurang baik, anda kemudian memilih untuk kembali, sesuatu yang kembali kepada track yang benar dalam bahasa Arab disebut dengan tabayatubu taubah. Kalau dikuatkan terus, saya harus balik, saya harus balik, saya harus balik, maka bentuknya berubah jadi superlatif. Tawab namanya, tawabun, tawabun. Saya pernah bohong, saya ingin jujur, saya ingin jujur, saya ingin jujur, saya ingin baik, saya ingin tawadu, saya ingin segalanya. Maka dimunculkan, saya harus balik, saya harus balik, saya harus balik. Kembali ke jalan taubat. Terus-terusan disebut dengan tawab. Muncullah Quran surah keempat, An-Nisa ayat 17-18 itu. 17 itu saya bacakan. Innamat taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahala. Lihat di sini. Tadi nafsu mengeluarkan apa? Masih ingat? Nafsu mengeluarkan apa? Memerintahkan perbuatan apa? Buruk. Bahasa Qurannya apa? Su. Su. Inna nafsa la ammaratun bisu. Quran surah 12 ayat 53. Ketika Anda ingin kembali meninggalkan yang su kepada yang baik, maka diberi jalan namanya taubat. Maka dikumpulkanlah kalimat taubat dengan su. Quran surah 14, surah 4 ayat ke-17. Innamat taubatu 'anallahi lilladzina ya'maluna su'a. Sungguh bagi orang-orang yang telah berbuat su dalam kehidupannya, suatu yang buruk. Biasanya bijahalah. Jahalah itu dua maknanya. Satu karena tidak tahu. Tidak tahu bahwa itu jelek dia kerjakan. Ada yang tidak tahu, disuruh orang, ayo ambil aja itu. Dia gak tahu apa yang mau dikerjakan, tiba-tiba buruk. Karena kurangnya pengetahuan. Baik dikerjain oleh orang lain. Ada yang kedua, sudah tahu jelek, dikerjakan juga, itu yang banyak. Sudah tahu bohong salah, bohong juga. Sudah tahu gosip itu berdosa, gosip juga. Sudah tahu salah dikerjakan, itu jahalah. Es batu ditiupin, itu yang paling bahaya. Ya? Di teman-teman sekalian, ya, sudah tahu salah dikerjain juga. Sudah tahu dingin ada asapnya ditiupin juga misal. Nah itu dikerjain. Yang seperti itu ada peluang dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Jalannya disebut dengan taubat. Di taubat itu asalnya adalah jalan untuk kembali pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap orang kembali itu yang disebut dengan taubat. Paham sampai sini? Nah, sekarang persoalannya bagaimana cara seseorang untuk bertaubat dan apa korelasinya dengan Ramadan? Saya turunkan dulu ke sini, perhatikan baik-baik. Manusia pertama siapa? Adam. Adam pernah berbuat salah? Pernah. Kesalahan itu diizinkan oleh Allah. Adam itu kan nabi, sifat nabi itu maksum, dijaga dari salah. Tapi kenapa Adam diperkenankan untuk bersalah? Nah, diperkenankan Adam untuk bersalah untuk memberikan petunjuk kepada anak cucunya, kalau nanti berbuat seperti ini, begini cara kembalinya. Sebab kalau enggak diajarkan dari awal, kesulitan anak cucunya untuk kembali. Dikerjai dia oleh setan karena tidak tahu cara untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan Nabi Adam, ini Adam diperkenankan oleh Allah. Kemudian ketika turunkan ada dialog pada hadis-hadis Isra Mi'raj itu, ya, malu dan sebagainya, Adam berbuat salah, kemudian Adam menyatakan, saya akan diperkenankan, bagaimana kalau takdir saya seperti itu? Artinya, Adam diperkenankan itu untuk memberikan sinyal kepada anak cucunya, kalau pernah berbuat salah seperti ini jalan kembalinya. Maka Adam menerima berita dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surah kedua 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Taba alaihi. Taubat. Paling kiri sebelah bawah. Nabi Adam alaihissalam menerima kalimat-kalimat, cara-cara, bacaan-bacaan. Kan? Fataba alaihi, kemudian Allah memberikan taubat. Taba. Baik. Tak kerjanya sifatnya disebut dengan taubat. Ini dia. Kalau Anda pengertian terbaliknya, kalau Anda ingin bertobat, maka lihatlah cara-cara yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Adam itu kakek moyang kita, keturunan disebut dengan Bani Adam, anak cucunya Adam. Anak cucunya Adam disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Di setiap Adam manusia, berarti setiap ada turunan manusia setelah Adam berarti anak cucu Adam, keturunan Adam. Baik, saya mau tanya sebentar, kita manusia bukan? Ya. Manusia. Baik, jadi asalnya dari mana? Adam. Bodoh kalau orang milih dari kera. Ya enggak ada manusia berasal dari kera. Ya, baik. Asalnya dari Adam. Gak ada yang dari hewan dari yang lainnya. Baik, semua bersumber setiap manusia asal muasal keturunan dari Adam. Quran surah keempat ayat pertama. Ya, ya ayuhan nas taqarrabakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Adam wa khalaqa minha zaujaha. Hawa wa batha minhum rijalan katsiran wa nisa. Turun keturunan laki-laki perempuan menyebar. Jadi manusia yang menyebar. Muncul Quran surah 49 ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqtum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Menyebar ke mana-mana. Penyebaran itu belum tentu menjadikan benar semua. Mungkin pernah berbuat salah. Salah. Ketika berbuat salah itulah kemudian kita diminta untuk kembali dengan tobat. Caranya ikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tahan. Di sini kita mau berakhir. Dan inilah sekaligus penutup akhir Ramadan kita yang terkait dengan misi ataupun esensi Ramadan yang ada hubungan salah satunya dengan misi kita malam ini. Teman-teman sekalian, pertama cara bertobat dulu. Kita turunkan dulu keterangan di Qur'annya. Saya tanya sebentar, ada yang gak pernah salah? Boleh angkat tangan? Yang gak pernah salah? Oh, Masya Allah. Yang kesalahannya sedikit? Ya, boleh silakan. Oh, tidak. Yang agak banyak kan dikit? Oh, Masya Allah ya, agak banyak. Alhamdulillah. Ya. Yang banyak? Tuh ya. Ah, lebih banyak yang angkat tangan. Saking banyaknya susah angkatnya gitu kan? Tapi artinya kita butuh perangkat untuk menggugurkan semua kesalahan-kesalahan itu. Saya sudah pernah sampaikan di awal-awal jumpa kita, ngaku banyak salah, tapi ingin masuk surga. Sedangkan Adam melakukan kesalahan sedikit, keluar dari surga. ini banyak melakukan kesalahan, pengen masuk, itu yang repot tuh. Sekarang bagaimana cara kita kemudian menyelesaikan itu semua? Kita harus gugurkan itu. Tadi caranya taubat. Kalau terus ingin berubah dari kata taubat jadi apa? Tawwab. Tawwab. Kalau yang pengen banyak bukan cuma 1-2 orang, kita semua banyak. Tinggal tambahkan un atau in di ujungnya. In. Tawwab tambah in ujungnya jadi apa? Tawwabin. Muslim tambahkan in jadi apa? Muslimin. Mukmin jadi apa? Mukminin. Tawwab, tawwabin. Nah, orang-orang ini yang paling menarik. Ternyata orang-orang yang mau kembali ke jalan Allah bukan sekedar diterima, tapi akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang luar biasa. Dicintai, Pak. Anda mengharap cinta manusia, ya, luar biasa perjuangannya. Kenapa Anda tidak luar biasa mengerjakan satu perbuatan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Maka turunlah Quran surah kedua, Al-Baqarah di akhir ayat 222. Itu buktinya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang mau kembali. Diberbahagialah kalau dalam diri Anda tuh ada getaran. Saya pernah salah nih. Saya pernah tipu orang, saya mau kembali. Itu ketika ada getaran itu Allah sedang menanamkan cinta di diri Anda. Jangan ditinggalkan. Susah menemukan cinta Allah itu susah. Kalau cinta Allah diberikan pada hamba yang soleh sudah banyak. Tapi kalau cinta Allah diturunkan pada hamba berbuat maksiat itu yang jarang. Jadi kalau Anda pernah berbuat maksiat sebesar apapun, ini mungkin Anda dimanapun berada pemirsa, ada yang banyak mabuk, ada yang pernah merampok, begini begitu, tiba-tiba ada getaran di jiwa, saya pengen berubah nih. Nah, ketika ada kalimat itu, ketahuilah cinta Allah sedang ditanamkan dalam diri Anda. Tinggal Anda mau kembali enggak. Begitu Anda katakan saya mau balik nih, Allahu Akbar, itu langsung cinta Allah diturunkan, diberi petunjuk Anda untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ada getaran di malam-malam ini, ingin meninggalkan yang buruk-buruk, ingin jadi baik lagi, ketahuilah teman-teman sekalian, Ramadan bulan baik, malamnya baik, siangnya baik, tidak menghendaki Allah kecuali dari kebaikan. Ketika ada getaran seperti itu, ada cinta diturunkan di malam-malam itu. Maka respon itu, ambil itu dengan kuat. Bagaimana caranya? Mari kita lihat beberapa caranya yang termaktub dalam Al-Quran. Pertama, taubat itu ada 3 turunan. Mengakui kesalahan yang dilakukan. Mengakui. Kalau mengakui itu artinya kan tahu rinciannya, salah di mana aja. Kalau bisa antum punya daftar inventarisasi kesalahan tuh, apa aja gitu kan tuh, kan? Cocokin sama malaikat entar ya. Bisa gitu kan. Masih tertulis saya udah taubat deh, ya. Bisa. Tungtin semuanya. Tes satu-satu ya, sebelum meninggal lah kira-kira dilihat saya pernah salah apa aja. Ya, orang tua, ayah, ibu, tangga macam-macam, rinci satu-satu. Lihat. Kedua, sesali itu semua, menyesal. Menyesal. Tahap kedua itu untuk menguatkan jiwa supaya lebih ada sentuhan dalam jiwa kita. Jadi kalau tidak ada penyesalan cuma ngaku aja susah. Ngaku di lisan tapi hatinya enggak ada getaran, susah. Ya. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan mengganti dengan kebaikan. Nah, ini poinnya. Berjanji untuk tidak mengulangi dan mengganti dengan kebaikan. Paham? Tahan di kalimat yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi dan mengganti dengan kebaikan. Jadi maksudnya muncul yang baik-baiknya. Tahan 3 tahapan ini, tahan sebentar. Saya ingin masukkan rumus-rumus Al-Quran, bagaimana kita menghadirkan kalimat-kalimat tadi, fatalaqqa, ada menerbi kalimatin, ada mendapatkan bimbingan kalimat dari Rabbnya, bagaimana cara bertobat kepada Allah. Sekarang gini, tadi mengakui kan, sudah ya pertamanya? Mengakui itu standar, ngaku. Tapi menyesali, bagaimana cara menyesalinya? Maka muncul kemudian kalimat-kalimat di Quran, misal surah ketiga Ali Imran ayat 17 paling kiri sebelah atas, dikuatkan di Quran surah misal ke-51 ayat 18 yang paling singkat di Quran surah 512 ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun, ada orang-orang di waktu sahar mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Ada orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu-waktu sahar. Waktu sahar, istighfar, istighfar, istighfar. Baik. Ada kalimat disampaikan oleh Quran bahkan wastaghfir li dzambik, ayo minta ampun dari dosamu, minta ampun dari dosamu. Jadi ketika Anda kemudian mengakui dosa-dosa dan ingin menyesalinya, sesalkilah itu dengan mengucapkan kalimat istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingat misal begini. Setelah kalian dah duduk, kemudian dah lihat saya pernah dosa nih pada ayah ibu saya, atau saya dosa pernah meninggalkan sholat, pernah terlambat begini. Anda duduk sesali itu semua. Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah ya Allah, ya Allah ampuni saya ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, mohon ampuni saya ya Allah. Mohon ampuni saya ya Allah. Saya hambamu ya Allah. Engkau yang perintahkan saya untuk bermohon ampunan. Engkau yang perintahkan saya untuk istighfar. Sekarang saya istighfar ya Allah. Saya berharap ampunan darimu ya Rabb. Kalau pada yang maha pengampun saja tidak mengampuni saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta ampunan? Allahumma ya Rabb. Hamba menyadari ya Allah, dosa hamba begitu banyak. Tapi hamba pun ya Allah mendapatkan informasi darimu bahwa rahmatmu melebihi ampunan. Rahmatmu melebihi murkamu. Minta ya Allah, rahmatmu ya Allah. Ya Allah, rahmatmu ya Allah. Ya Allah, ya lillazi wasiat rahmatu, ya Allah, yang luas maha rahmatnya, luas ampunannya, minta, minta, minta, minta. Ya Allah, bukankah Engkau yang berfirman, qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sekarang hamba tidak putus asa ya Allah. Hamba mohon ya Rabb, sesali. Kalau bisa usahakan begitu istighfar, Anda menangis. Kalau bisa belum menangis, besoknya menangis. Kalau besoknya belum bisa menangis, besoknya lagi. Kalau besoknya belum bisa menangis, nah tangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Terus berusaha. Sampai ketika air mata itu keluar, baru ketenangan muncul dalam jiwa. Kapan waktu terbaik melakukan itu? Waktunya sahar. Sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Aktivitas di waktu sahar disebut dengan sahur namanya. Di asal kata sahur itu asalnya bukan makan. Ya, segala aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar. Jam 4 tuh, kalau sekarang subuhnya 4.36, berarti jam 4 tuh sudah sahar. Jam 4, ya, kalau antum mau sahur dulu boleh. Makan misalnya kan. Makan 15 menit berarti 4.15. Begitu 4.15, nah coba duduklah satu keluarga, ini lebih enak. Bisa satu keluarga besar, duduk tuh ya. Setelah duduk coba baik-baik lihat, ayahnya melihat, ibunya melihat. Mulai suami berkata pada keluarganya, pemohon maaf, sampai di Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk bangun. Ya sekarang beraktivitas. Papa dipercaya oleh Allah untuk menjadi pemimpin di keluarga ini, tapi mungkin dalam kesempatan ini banyak kesalahan pernah dikerjakan. Maaf papa, mohon maaf kalau selama ini belum jadi papa yang baik. Anak mohon dimaafkan kalau selama ini belum jadi pembimbing yang baik. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Ya Allah saya mohon ampun ya Allah. Kalau dengan dipercaya saya belum bisa memegang amanah dengan baik. Saya mohon ampun ya Allah jika kesalahan banyak terjadi di keluarga karena dosa saya ya Allah. Ya Allah ya Rabb ampuni saya. Ibunya merespon, "Pa, mama juga mohon maaf. Mohon maaf belum bisa jadi ibu yang baik." Sampai anak-anak berkata, "Pa, mohon maaf. Anda belum bisa menghafal Quran, belum bisa memberikan mahkota." Kemudian semuanya berkata, "Ya Allah ampuni kami ya Allah. Ya Allah kami mohon ampun ya Rabb. Ya Allah, Allahumma astaghfirullah, astaghfirullah." Demi Allah saya katakan, rahmat Allah diturunkan pada satu keluarga itu di saat itu. Dan kalau Anda biasakan seperti ini, tenang hati Anda dalam kehidupan rumah tangga. Yakin saya, tenang. Demi Allah saya katakan, itu yang diantara bisa mengalahkan setan. Godaan-godaan dia gak akan masuk. Orang yang sering istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka Anda ulama yang membiasakan istighfar dalam setiap kegiatan. Kalau sedang sedikit dia diam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih memberikan ketenangan pada jiwa kita. Silakan kalau gak percaya, enak gitu rasanya. Nikmat, nikmat, nikmat. Dan tenang, lapang jiwa kita. Kalau Anda biasakan seperti itu. Coba saya cek ya, sampai dengan malam ini, besok hari ke-28 ini, dari sekian malam Ramadan sahur Anda dapatkan kesempatannya, berapa kali Anda beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu itu? Jangan-jangan cuma sibuk makan, ambil ini, ambil. Ada peluang teman-teman, ayatnya ada. Bahkan kalau Anda benar melakukannya, itu Anda bisa masuk surga level nomor 2 paling minimal. Karena di Quran surah 51 ayat 18 itu penghuni taman surga. Aktivitasnya setelah dia qiyam salat itu sering istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Nah, jadi teman-teman sekalian usahakan itu. Nah, yang terakhir adalah apa ukurannya? Dia berjanji meninggalkan dengan menunjukkan bahwa terjadi perbaikan pada dirinya. Jika Anda benar-benar taubat, maka ciri diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan itu tidak pernah dikerjakan kembali dan berganti menjadi sifat-sifat baik. Bukan cuma ditinggalkan tapi berubah jadi baik. Dulu pernah kumpul-kumpul di tempat yang gak baik, ditinggalkan oleh Anda, belum terima nih tobat, baru setengah. Kalau itu ditinggalkan dan berubah jadi baik, kumpulnya ke masjid, di majlis ilmu, berubah dengan orang-orang baik, maka itulah tanda tobat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin mengajak, mari kita kalahkan setan teman-teman sekalian. Kita akan berjuang dan kuatkan pada diri kita, sentuh jiwa kita, katakan pada nafsu kita, mulai sekarang kamu harus ikuti takwa. Saya enggak akan pernah ikuti kamu. Ayo saya kendalikan kamu. Ikut takwa. Ayo berubah, berubah. Sebelum Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa lawan nafsu? Takwa. Apa tujuan puasa? Meningkatkan takwa. Al-Baqarah 183. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah mendesain puasa itu untuk meningkatkan takwa. Dilatih kita saat puasa supaya takwa kita meningkat. Kalau takwa meningkat, nafsu akan ditaklukkan pada saat itu. Jadi orang yang berhasil puasanya adalah orang yang bisa menaklukkan nafsunya. Karena semua amalan puasa, alhamdulillah, didesain untuk menaklukkan nafsunya. Kalau Anda sekarang ingin mengatakan, Ustaz, bagaimana cara meningkatkan takwa supaya saya bisa mengalahkan nafsu sehingga saya tidak harus bertobat lagi, artinya saya menjaga diri dari kesalahan, caranya tingkatkan takwa terus, keluarkanlah 115 kali penyebutan itu. Nanti ada yang bentuknya ibadah ritual, Quran surah 2 ayat 2-5. Ya, dari kali kita mulai raiba fi hudallil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna shalah. Salat mulai sekarang perbanyak. Bukankah saat puasa diperbanyak salat? Yuk, malamnya sholat, sholat lagi, sunahnya sholat, sholat, sholat. Semakin sering Anda sholat, maka nafsu akan ditahan. Makanya orang yang benar sholatnya, tanha anil fahsyai wal mungkar. Quran surah 29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsyai. Nafsu menyuruh pada fahsyai dan mungkar. Orang sholat ditekan nafsunya, maka turunlah kemudian fahsyai dan mungkarnya. Teman-teman teruskan infak, baca Quran dan sebagainya. Kalau Anda teruskan itu semua, diangkat takwanya, Ramadan kita maksimalkan, maka selesai Ramadan, berubahlah Anda semua jadi orang baik. Jadi demi Allah saya katakan, kalau dengan Ramadan tidak menjadikan Anda lebih baik, berarti ada yang salah dalam Ramadan Anda. Ada yang salah. Makanya di hadis riwayat Al-Hakim di kitab Al-Mustadrak dikatakan, bu'dan atau raghima an farajulin liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Demi Allah saya katakan, lihat Nabi mengatakan amin. Biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini malaikat yang menyampaikan, Nabi yang mengaminkan. Kata malaikat, rahimahan farajin, sangat tercela, buruk, buruk dan jauh dari Allah, enggak dapat rahmat Allah. Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Orang-orang yang sampai pada Ramadan, disampaikan oleh Allah ke Ramadan tapi tak mampu diampuni dosanya di waktu itu. Bahaya. Tak mampu diampuni dosanya. Tadi saya katakan ciri orang diampuni dosa, meninggalkan maksiat berubah jadi baik. Jikalau Anda pasca Ramadan ini, pasca Ramadan tidak menjadi baik, tetap bergumul dengan perbuatan sebelumnya, maka celaka Anda. Celaka Anda. Kenapa? Karena ada orang mengharapkan Ramadan tidak mendapati kesempatannya. Anda diberikan kesempatan tidak memanfaatkannya. Malam pertama belum tobat, wajar semalam. Malam kedua belum tobat, wajar. Malam ke-28 belum tobat juga. Anda butuh berapa malam lagi? Itu yang tidak wajar. Cepatlah tangisi diri Anda. Lihat. Di rumah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Jangan-jangan dengan Allah baik, sholatnya bagus, talimnya bagus, tapi dengan manusia jelek. Tuduh sana, celah sini, celah situ. Pahala Anda terkuras. Kan rumusnya sudah paham Anda. Kalau Anda sholat, Anda celah orang lain, pahala sholat Anda dipindahkan pada orang itu. Berapa kali lisan Anda mencela? Bahkan saya bersaksi di hadapan Allah, sering saya katakan, kalau ada orang ta'lim dengan saya dan itu dijadikan amunisi untuk mencela orang lain, maka saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkannya. Untuk apa gitu? Coba berapa kali kita menghabiskan pahala kita ditransfer pada orang lain karena perbuatan buruk yang dikerjakan. Ikut ta'lim tapi menjelek-jelekan orang lain, ditaklim orang lain untuk apa? Enggak Ustaz, saya enggak seperti itu. Alhamdulillah saya tidak seperti dia tuh. Sama. Hanya ikut-ikutan. Untuk apa gitu? Nah, jadi teman-teman sekalian, sudahlah ini malam ke-28, tinggal besok lagi malam ke-29. Anda mesti nunggu lagi Ramadan tahun depan untuk mendapatkan semua keindahan ini. Kalau Anda hidup. Tapi kalau enggak ada jaminan untuk hidup, kenapa tidak dimanfaatkan malam ini? Waktu sahur bangun, dah setelah sahur duduk di masjid, dan Anda lagi yang langsung dipilih di rumah Allah. Bukan di rumah biasa. Kurang apa lagi? Tempatnya di rumah Allah, suasananya ada, ayatnya ada, hadisnya ada, tapi Anda enggak manfaatkan juga. Demi Allah, keterlaluan kalau ada orang itikaf, keluar dari itikaf tapi tidak lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Keterlaluan. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Karena itu saya mengajak kepada Anda semua, mari kita raih ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita kalahkan setan dan kita tertawakan dia saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu yang goda nipu saya dulu ya. Siapa ya berusaha? Kalah kamu sekarang. Ayo nikmati neraka tuh. Saya pengen ke surga dulu. Permisi. Dia petantang-petantang sekarang dia. Ngelihat seperti itu. Kita taklukkan dia. Begitu Anda didorong, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan dulu sholat. Apa kamu mau goda saya? Gitu aja, saya pengen sholat. Mau ngapain kamu? Udah sana pergi, saya mau sholat. Sholat aja kita. Gak apa-apa teman-teman sekalian. Nanti ada saatnya begitu Anda sujud, meninggal Anda. Menang Anda. Seperti Ali bin Abi Thalib ketika dia sholat, kemudian musuhnya kemudian ya melukai dia. Sampai kemudian Ali mengatakan, Fustu ya Allah, terima kasih saya menang. Saya menang, wafat dalam keadaan syahid dan mengerjakan ibadah. Jadilah pemenang teman-teman sekalian. Jadi pemenang, taklukkan dia. Sudah, kita saatnya nanti ketika kita lahir, semua orang tertawa, kita menangis. Tapi saat kita wafat, buat semua orang menangis, kita yang tertawa. Catat kalimat ini. Saat kita lahir, kita menangis, orang-orang tertawa. Tapi saat kita pulang nanti, buat orang menangis dan kita yang tertawa. Pulanglah dengan senyuman. Antarkan. Seperti anak-anak Palestina itu tersenyum. Seperti Razan tersenyum. Seperti adik-adik kita tersenyum. Dan dunia semua menangis. Ribuan orang mengantarkan. Tapi mereka penuh dengan senyuman pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pemenang. dan jadilah kita bagian dari pemenang itu. Setidaknya menangkan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ke-28, besok mungkin malam terakhir dalam kehidupan kita, dan saya mungkin jadi orang pertama yang ingin menyampaikan apa yang telah saya sampaikan kepada Anda. Saya sebesar-besarnya ya tentu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi barangkali juga ada kaitan-kaitan dengan kemanusiaan, maka dengan segala penyesalan, kerendahan hati saya menyampaikan kepada Anda. Allah, saya katakan kalau Anda temukan sesuatu yang kurang baik, kurang benar, saya mohon maaf kepada Anda semuanya, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau ada janji yang belum ditepati, ada utang-utang dan sebagainya, silahkan disampaikan. Dengan segala kerendahan hati saya akan berusaha untuk bisa memenuhi semua itu. Dan kalau Anda temukan kesalahan-kesalahan, Anda ingatkan supaya saya perbaiki. Dan demi Allah saya katakan, saya tidak berusaha untuk meminta apapun dari Anda semua, kecuali mohonlah supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya, kedua orang tua dan keluarga. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Berjuanglah kita di dua hari ini, dan kita saling mengingatkan, tangisi diri kita, dekatkan diri kepada Allah, dan luluslah dari Ramadan tahun ini dengan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, dan besok seperti agenda biasa, untuk yang itikaf yang di sini yang full, saya akan berikan bekal khusus dulu ya, untuk barangkali sebelum ia kembali nanti disampaikan. Yang lainnya yang on off mungkin akan disusulkan dia ya, karena kita dahulukan dulu untuk teman-teman yang penuh selama di sini. Kita nanti akan sampaikan bekal setelah Allah Ta'ala meninggalkan masjid ini, kembali ke tempat masing-masing. Saya titipkan satu doa melalui satu mushaf. Mushaf itu khusus dibuat ya, tambahan dari mushaf yang ini. Ini mushaf untuk yang pembantu hafalan. Ada taisir, satu lagi al-akhyar. Al-akhyar kita desain perkata, yang dengan perkata itu bisa menggali makna. Jadi tilawahnya dapat, hafalannya dapat, kiraahnya dapat. Ini untuk kiraah, hafalannya at-taisir, kemudian tilawahnya itu yang nanti menggunakan al-akhir. Kita hanya pesan saja, jadi kalau teman-teman sedang lupa dengan nilai itikaf, bukalah mushaf itu. Ya, namun teman-teman sedang galau, bukalah mushaf itu. Ingin kembali kepada Allah, buka. Baca, baca dan ingat bahwa Anda pernah beristighfar di sudut masjid itu. Ingat bahwa Anda pernah memohon rahmat di sudut masjid itu. Maka boleh jadi itu yang bisa mengingatkan Anda, sekalipun Anda cuma melihat mungkin cover dan sebagainya. Semoga Allah muliakan Anda, muliakan kedua orang tua Anda, dan memberikan ampunan kepada seluruh keluarga kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Dan besok insyaallah adalah salat malam terakhir kita untuk di sisi Ramadan. Semoga kita nanti bisa memperbanyak doa dalam salat kita agar Allah berkenan menerima semua amal ibadah puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.